kau akan menyambut cintaku yang lama ku pendam di dalam hati ini. Kasih, apakah kau pun merasakan getar asmara yang lama terpendam? Mungkin semua hanyalah khayalan, ataukah akan jadi kenyataan? Semakin lama semakin ku rasa hati ini rindu. Oh, angin bisikan cinta dan rinduku, dan katakan padanya, di sini ku menunggu. Kau akan menyambut cintaku yang lama ku pendam di dalam hati ini. Kasih, apakah kau pun merasakan getar asmara yang lama? Kan jadi kenyataan. Semakin lama semakin ku rasakan hati ini rindu. Oh, angin bisikan cinta dan rinduku, dan katakan sini.